Apakah kitab-kitab karya Imam Syafi'i dikenal dan dipraktekkan oleh golongan-golongan yang mengaku bermazhab Syafi'i di Indonesia? Ya, jawabannya banyak orang yang bermazhab Syafi'i ya, itu hanya mengambil pemahaman fikih dari Imam Syafi'i. Adapun akidah, ya, sering mereka mengambil pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari. Jelas ya? Nah, ini sebenarnya bukan Syafi'i ya kalau begitu. Ya, sebab Imam Syafi'i harus kalau diikuti semua fikihnya. Fikih akbarnya dan fikih asgarnya. Akhirnya itu fikih juga, fikih akbar. Ya. Jelas ya? Kalau tidak, kitab apa yang mereka pakai? Yang mereka pakai adalah buku-buku Asy'ari ya, pada sejumlah, pada banyak orang yang mengaku buku-buku Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu nampak. Dan mereka sendiri mengakui bahwa kami mazhab Syafi'i hanya fikih saja, kalau akidah dari Abul Hasan Al-Asy'ari.